abis otik saya ini dandanannya kayak Wiro Sableng ya. Nemu gak ini mah. Oke. Sini, sini, sini, sini, re, sini, re. Rayu saya, re, rayu saya. Ini pojokan ini gak ada duit, ini pojokan ini. Kasih apa sapi? Papi ya, papi. Oh, papi, papi. Okay. Papi. Iya, mami. Aku tak mungkin melupakanmu. Oh, masak, mi. Tapi. Tapi kenapa, mami? Aku tak berdaya. Dan aku butuh biaya, mi. Buat calon putu. Bareng, yo. Ramayana, Max Pro, Puma Komoditi. Nyanyi bareng. Cintaku tak akan pernah berubah, tapi mengapa begitu mudah kau hianati? Mengapa begitu mudah kau hianati diriku? Masih ya, bos. Ayo cak, sawernya jajan mana cak? Asik, ho. Masih mas. Halo, halo, kalian semua luar biasa. Sini. Wiro sablem.